Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Akhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kajian intensif kita, kajian kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, syarah ringkas terhadap matan kitab tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada bab yang menerangkan bahwa ghulu, ta'zim yang berlebihan dan melampaui batas terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai berhala yang diibadahi, disembah selain Allah Jalla wa'ala. Telah kita simak hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dalam hal ini, yang disebutkan oleh Al-Matin. Dan telah kita simak syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Berikut ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. Dan Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata Syekh seorang Imam Al-Hafidh Muhammad bin Jarir At-Tabari sahibu tafsir mata sanah 10 wa 300 min al-hijrah rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Sufyan Al-Thawri dari Mansur ibnu Mu'tamir dari Mujahid. Mujahid merupakan ulama tabi'in yang ahli dalam ilmu tafsir, yang telah berguru langsung kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menerangkan terkait firman Allah jalla wa ala afara'aytumul lata wal 'uzza. Beritahukan kepadaku sesembahan yang kalian ibadahi, yang kalian palingkan ibadah kepadanya, yaitu Al-Lat dan Uzza. Kata beliau, Lat adalah kana yalutu lahum sawiqa famata fa'aqafu ala qabri. Asal muasal Lat yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim sebagai berhala yang diibadahi oleh kaum musyrikin selain Allah Jalla wa'ala, dia sebelumnya adalah orang saleh yang suka membagi-bagikan roti kepada jamaah haji. Begitu ia mati, maka mereka i'tikaf di atas kuburannya, menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Di antara ibadah yang mereka lakukan di sana adalah i'tikaf. Ya. Yang sebagian orang di masa sekarang menyebutnya dengan istilah situs Islam yang Allah musta'an. Abu Jauza juga menyebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan gurunya Imam Mujahid. Beliau menyatakan kana yalutu sawiqa lil haj. Al-Lat yang dikatakan sebagai berhalanya kaum musyrikin di dalam Al-Qur'anul Karim, sebelumnya dia adalah orang saleh yang suka mengadon-adonan roti, ya, untuk jamaah haji. Dan lebih lengkap dari penjelasan ini adalah penjelasan di awal-awal pembahasan kitab ini, bahwa pelanggaran agama, kesyirikan atau wasilah syirik yang dilakukan oleh kaum syirikin terkait Lat ini adalah dahulunya karena dia dahulunya orang saleh kepada jamaah haji, dan dia memiliki suatu batu yang dia mengadon roti di atasnya. Maka begitu ia mati, mereka melakukan kesyirikan dengan beberapa hal. Yang pertama, menjadikan kuburannya sebagai kuburan keramat dengan melakukan i'tikaf di sana, melakukan nazar puluh hajat ya, di kuburannya. Yang kedua, mereka juga mengkeramatkan batu yang dahulunya lat, dia ini mengadun roti di atasnya yang ia bagi-bagikan untuk jamaah haji. Yang ketiga, mereka membuat memahat patung, kemudian mereka bentukkan dengan bentuknya lat ini, kemudian mereka pun menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Baik, apakah itu kuburan, batu, ataukah patung yang mereka keramatkan? Al-muhim, mereka telah melakukan kesyirikan. Ya, semuanya mereka itu, semua mereka yang datang kepada Lat, apakah kuburan mereka yang telah mereka keramatkan, batu yang dahulunya dia mengadun roti di atasnya, kemudian mereka keramatkan, ataukah patung yang mereka buat berbentuk Lat, semua mereka tidak berkeyakinan ya bahwa Lat mampu memberikan rezeki, mampu menurunkan hujan atau mengatur alam semesta ini. Tetapi mereka datang kepada kuburan, kepada batu atau patung yang telah mereka keramatkan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah, dengan alasan cari syafaat dan cari tawassul. Nah, dan itu adalah bentuk syirik orang-orang jahiliyah dahulu yang telah Allah Jalla wa'ala terangkan di dalam Al-Quran Al-Kirim. Dan barang siapa yang mempelajari sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memahami hal itu. Baik. Ibnu Jarir adalah seorang imam yang bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari sahibu tafsir, wafat pada tahun 310 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Sementara Sufyan di dalam sanad ini, kata Syekh Shalal Fauzan, al-azhar annahu Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri imamun hujjatun abidun mata sanah wahidin wasitin wa mi'ah minal hijrah rahimahullah. Dia adalah Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri al-azhar. Karena ada kemungkinan Sufyan bin Uyainah, karena kedua-duanya juga gurunya, muridnya Mansur bin Mu'tamir. Tetapi yang zahir di sini beliau adalah Sufyan al-Thawri, seorang ulama yang merupakan hujjah abid ahli ibadah dan juga sebagai argumentasinya para ulama ya dalam riwayatan hadis. Wafat pada tahun 161 Hijriah rahimahullah. Mansur adalah Ibn al-Mu'tamir, thiqatun faqih, seorang ulama yang thiqah, yang terpercaya periwayatan hadisnya, juga seorang yang faqih. Wafat pada tahun 132 Hijriah. Naam. Rahimahullah. Sementara Mujahid adalah Ibn Jabrin, thiqatun imam fit tafsir, seorang ulama yang thiqah, ini predikat dalam ilmu periwayatan hadis. Apabila seorang rawi dikatakan thiqah, maka semua riwayatnya adalah riwayat yang sahih selama tidak syadz. Seorang imam di dalam ahli tafsir. Akhada an Ibn Abbas wa ghairihi mat sanah 40 naam. Baik. Sanah 40 ba'da al-mi'ah min al-hijrah rahimahullah ta'ala. Beliau telah mengambil tafsir dari Abdullah bin Abbas dan selain Abdullah bin Abbas. Wafat pada tahun 104 Hijriah. Ada salah satu untaian pelajaran yang indah dari pembelajaran ilmu agama Imam Mujahid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saya sebutkan sebagai motivasi untuk kita dalam belajar ya. Bahwa Abdullah bin Abbas terkadang mengikat jari jemari kaki Abdullah bin Abbas dan menyuruhnya berdiri. Sanksi diberikan oleh Abdullah bin Abbas apabila tidak hafal ilmu yang telah diberikan kepada Abdullah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Subhanallah ya. Ya, jadi penuntut ilmu agama itu ya jangan mudah baper ya. Abdullah bin Abbas, gurunya Mujahid, terkadang Mujahid itu diikat jari jemarinya dan disuruh berdiri oleh Abdullah bin Abbas apabila tidak menghafal ilmu yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kita sekarang justru sebagian orang apabila ada guru yang sering memberi teguran dan nasihat kepadanya, justru menjadi guru yang paling tidak disukai. ya guru yang paling dijauhi, ya. Naam, ya. Bahkan dengan sedikit teguran saja terkadang sebagian orang baper. Baper yang berlebihan bukan kriteria penuntut ilmu agama yang sukses. Baik, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, Abul Jauza adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi'i thiqatun masyhur. Mata sanata 83 min Al-Hijrah. Beliau seorang ulama yang bernama Aus bin Abdullah Ar-Rabi'i, seorang imam yang thiqah masyhur, wafat pada tahun 83 Hijriah rahimahullahu taala. Yalutu sawiq ay yakhlituhu bi samanin wa nahwih. Dia mencampurkan adonan roti tersebut dengan minyak dan semisal dengannya. Aqafu ala qabri ay aqbalu wa wadhabu wa ihtasabu alayh. Itu mereka bertahan, menetap, dan berada di sisi kuburannya. Munasabatul athari lil bab anna sababa ibadatillah huwa al-ghulu fi qabrihi hatta sara wathanan yu'bad. Dari penjelasan Imam Mujahid dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait Al-Lat di dalam ayat di atas, menerangkan kepada kita bahwa sebab Al-Lat itu diibadahi adalah ghulu terhadap kuburannya, sehingga kuburannya itu menjadi berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya asar ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini yang menerangkan bahwa ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh dengan perbuatan bidah itu akan menjerumuskan manusia melakukan syirik kecil, ya, terhadap kuburan tersebut, kemudian sampai kepada syirik besar, pemalingan ibadah kepadanya selain Allah Jalla wa'ala. Ada beberapa faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menerangkan asar ini di dalam Al-Qawl Al-Mufid. Kata beliau, wa asluhu rajulan kana yalutu sawiqa lil hujjat falamma mata azzamuhu wa aqafu ala qabrihi thumma ja'aluhu ilaha. Subhanallah. Lat adalah seorang laki-laki yang dahulunya suka membuat roti, kemudian ia bagi-bagikan kepada jamaah haji. Dan kita telah ketahui, ya, pada pelajaran sejarah bahwa di antara syariat Nabi Ibrahim alaihi salam yang masih tersisa pada orang-orang Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan setelah beliau menjadi nabi adalah ibadah haji, namun dengan perubahan yang telah ada di dalamnya. Ketika ia mati, azzamu, mereka mengagungkannya, waqafu ala qabrih, dan melakukan ibadah i'tikaf di atas kuburannya. Jadi ibadah i'tikaf di sisi kuburan itu asal-muasalnya salah satunya adalah kaum musyrikin, ya, yang mereka mengambilnya dari Yahudi wan Nasara, bukan kebiasaan kaum muslimin. Tsumma ja'aluhu ilaha, kemudian mereka menjadikannya sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah. Wa qalu, dan para ulama juga menerangkan, hadzal rajulul muhsin alladhi yalutu sawiqa lil hujjat wa yut'imuhum iyyah thumma ba'da dhalika 'abadu fa sara al-ghulu fil qubur yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Lat ini adalah seorang laki-laki yang dermawan dan suka membagi-bagikan roti kepada jamaah haji. Wa yut'imuhum iyyah thumma ba'da dhalika 'abadu, setelah ia mati mereka mengibadahinya. Fasara al-ghulu fil qubur yusayyiruha. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa sikap ghulu, ta'zim yang berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, akan menjadikannya berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, wa fi hadha at-tahdhiru min al-ghulu fil qubur. Maka ini peringatan bagi kita umat Islam agar tidak bersikap ghulu terhadap kuburan-kuburan para nabi atau orang-orang saleh. Walihadza nuhya an tajsisiha wal bina'i 'alayha wal kitabati 'alayha khawfan min hadzal mahdhuril 'azhim alladhi yaj'aluha tu'badu min dunillah. Oleh karenanya di dalam agama kita, Islam kita dilarang mengkapuri, ya, memberikan coretan-coretan, tulisan-tulisan pada kuburan, wal bina 'alaiha, membangunkan bangunan di atasnya, wal kitabati 'alaiha, dan memberikan tulisan-tulisan atasnya. Apa sebab semua itu dilarang? Khaufan min hadzal mahdhur alladhi al-'azim alladhi yaj'aluha tu'badu min dunillah. Tu'badu min dunillah. Karena khawatir nantinya manusia akan jatuh ke dalam syirik karena sikap ghulu mereka. Yeah. Mereka akan ghulu kepada kuburan tersebut tatkala kuburan tersebut dikapuri, dibangunkan bangunan di atasnya, kemudian dituliskan tulisan-tulisan di atasnya, ini Syekh fulan bin Syekh fulan ibnul fulan habib fulan keturunan nabi. Akhirnya manusia akan melakukan kesyirikan sehingga kuburan tersebut menjadi berhala yang diibadahi selain Allahu jalla wa ala. 6. Oleh karenanya kuburan Nabi dan para sahabatnya tidak ada satupun yang dikapuri, yang diberikan nama dan diberikan bangunan di atasnya. Coba pergi ke Baqi', tidak ada sana tulisan Utsman bin Affan, ini kuburan Ali, ini tidak diketahui itu kuburan siapa. Bahkan kuburan Raja Saud al-Arabiyah pun semenjak raja yang pertama sampai yang terakhir meninggal dunia tiada satupun yang mengetahui, ya, atau tiada satupun dari kuburan mereka yang diberikan nama di atasnya. Bentuk kuburan mereka sama seperti bentuk kuburan keumuman kaum muslimin, ya, dari kalangan masyarakat di sana. Karena mereka memahami nilai-nilai tauhid yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar kuburan. Kata beliau, "Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ya'muru idza ba'atha ba'atan bi alla yad'u qabran musyrifan illa sawwuf." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintahnya kepada seseorang, kepada utusan yang ia utus, agar mereka tidak membiarkan suatu kuburan yang ditinggikan kecuali mereka ratakan. Ya, tidak tersisa darinya kecuali sejengkal. Ini menerangkan bahwa kuburan-kuburan kaum musyrikin sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah adalah kuburan-kuburan yang telah dibangunkan bangunan di atasnya, ya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kuat, ya, Mekah kembali ditaklukkan, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya agar semua kuburan yang dibangunkan bangunan di atasnya, yang ditinggikan, yang diagungkan, agar diratakan semuanya, ya. Tidak lebih kecuali satu jengkal dari tanah. Wal ya'ilmihi annahu ma'tuli zaman sayuqal laula anna lahu maziyah makhtalafa 'anil qubur. Karena apabila ada kuburan-kuburan yang dibedakan dari kuburan yang lain, dari keumuman kuburan yang lain, dengan pembangunan di atasnya, dengan pengkapuran dan penulisan, nanti akan datang suatu zaman di mana manusia akan mengira bahwa tidaklah kuburan ini tampil beda dengan kuburan yang lainnya, melainkan karena memiliki keistimewaan. Sehingga manusia akan jatuh ke dalam bidah, syirik kecil atau bahkan syirik besar, ya, terkait kuburan tersebut. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية لا مزية لواحد منها عن البقية. Maka seyogianya seluruh kuburan manusia itu bentuknya sama, tiada yang beda dan istimewa dari yang lainnya, agar, ya, tidak dianggap bahwa kuburan tersebut memiliki kuburan memiliki keistimewaan atau kekhususan. Buktinya, ya, dia lebih mewah sendiri, bangunannya berbeda dari yang lain kuburannya biasa-biasa saja, sementara kuburan tersebut ada bangunannya dan sebagainya. Ini akan menciptakan keyakinan-keyakinan khurafat, ya, di hati sebagian manusia yang lemah akidahnya terhadapnya. Oleh karenanya kuburan Nabi dan para sahabat pun sama di masa itu. Telah kita simak penjelasan sejarah terkait kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kuburan Nabi dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat lainnya semuanya sama. Para sahabat tidak membangun bangunan di atas kuburan Nabi, melebihi, ya, kuburan yang lainnya. Tidak. Berbeda dengan di masa sekarang kita ini. Kalau ada kiai yang mati, maka kuburannya akan diistimewakan. Yang berbeda dengan keumuman kuburan yang lainnya, dibuatkan bangunan di atasnya, dibuatkan kelambu, ya, kemudian dihidupkan lampu di atasnya agar beda dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Subhanallah, ya. Padahal sungguh ia tiada yang lebih mulia daripada Nabi, daripada para sahabat, daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka, ya, daripada dibandingkan manusia sekarang, ya. Tetapi tidak didapatkan di masa itu kaum muslimin, para sahabat meninggikan kuburan Nabi, membuat bangunan di atas kuburan Nabi, ya. Demikian juga membuat bangunan di atas kuburan para sahabat Baqi', ya. Kuburan para syuhada Uhud, ya, menuliskan nama-namanya, padahal semuanya diketahui ketika wafat, ya, ketika di perang Uhud mereka tahu, ya, sahabat fulan telah meninggal, fulan telah meninggal, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang diberikan nama atau tulisan atau dibuatkan bangunan khusus, ya, di atas kuburannya. Ini semuanya bentuk penjagaan nilai-nilai tauhid oleh agama Islam, dan agar kaum manusia tidak terjerumus ke dalam syirik, ya, dengan adanya pembangunan di atas kuburan tersebut. Baik, berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Mu'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidin 'alayha al masajid was suruj, rawahu ahlus sunan. قال الشيخ صالح الفوزان أهل سنن أي أبو داود وترمذي وابن ماجه ولم يروه النساء زائرات القبور أي من النساء والسرج أي الذين يوقدون السرج سرج على المقابر ويضيئونها. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan, wal muttakhidin 'alaiha al masajid wasuruj, dan beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masajid. Telah kita lewati penjelasan dari para ulama di pertemuan yang lalu bahwa suatu kuburan dikategorikan telah dijadikan sebagai masjid tatkala dijadikan sebagai tempat salat di atasnya, di sisinya, atau dibangunkan masjid di atasnya, atau dibangunkan kubah di atasnya. Wasuruj, dan mereka orang-orang yang menghidupkan cahaya, memberikan cahaya sinar di atas kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan nomor 3236, Al-Imam Tirmidzi pada nomor 320, Al-Imam Ibnu Majah pada nomor 1575, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan ma'na al-hadis ijmalan, makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas secara global. Qala yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nati wa hiya at-tardu wal ib'adu an rahmatillahi lin nisa'il lati yazurna al-qubur li anna ziyaratahunna yatarattabu 'alayha mafasidu min an-niyahati wal jaz'i wa iftitani ar-rijali bihin. Di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat. Laknat adalah at-tardu wal ibadu an rahmatillah, terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, terhadap kaum wanita yang menziarahi kuburan. Kenapa wanita dilarang dan dilaknat tatkala mereka menziarahi kuburan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li'anna ziyaratahunna yatarattabu 'alaiha mafasid. Karena wanita itu, karena ziarah wanita, kaum wanita kepada kuburan itu banyak mafasidnya, banyak keburukan yang akan terjadi di baliknya. Yang pertama an-niyahah, mereka akan meratapi mayat tersebut. Karena secara umum wanita itu perasaannya lebih lembut, lebih lemah daripada kaum lelaki. Nah, yang kedua wal jazak, nanti di sana mereka akan menangis, ya, dan al-jaza', ya, maknanya sama dengan niyahah, meratapi, ya, memukul-mukul pipinya, ya, karena sedih mengingat mayat yang ia ziarahi tersebut. Waftitani rijali bihinna, fitnah yang lainnya akan terjadi, fitnah terhadap kaum lelaki dengan adanya mereka di kuburan tersebut, ya, ayadun billah. ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والقناديل. Di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau mereka yang memberikan cahaya sinar kepada kuburan-kuburan tersebut. Kenapa semua itu dilarang dan Nabi mendoakan laknat kepada mereka? Li'anna hadza ghuluwun fiha wa mada'atun lisyirki bi ashabiha. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan memberikannya sinar cahaya adalah sikap ghulu terhadap kuburan tersebut, dan wassarana, manusia akan berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala melihat sebagian kuburan ada cahaya yang khusus, ya, bahkan sebagian kuburan itu seperti odong-odong, jamaah. Lebih wah daripada odong-odong. Allahul Musta'an. Bahkan sebagian kuburan itu lampu di sisinya udah seperti lampu di dalam diskotik. Itu kuburan. La haula wala quwata illa billah. Sebagian kuburan sudah seperti odong-odong, sebagian kuburan seperti diskotik lampunya. Ya, warna-warni. Ya, warna biru ada, warna kuning ada, merah ada. Ya enggak ada cuma orang yang nari di situ. Bahkan pun sebagiannya juga ada penari di situ. Cuma ya penarinya ya sebagiannya berpakai baju putih dan yang semisal dengannya. Tidak seperti penari di tempat yang lain. Allahul Musta'an. Qala munasabatul hadithi lil bab. Sebab hadith ini disebutkan oleh Syekh di dalam bab ini. Qala annahu yadulu ala tahrimil ghuluwi fil qubur li'anna dhanika yusawwiruha awthanan tu'bad. Hadith Nabi SAW ini disebutkan oleh Syekh di dalam bab ini karena hadith ini menerangkan kepada kita haramnya sikap ghulu, ta'zim yang berlebihan terhadap kuburan. Karena ghulu terhadap kuburan, yusawwiruha awthanan tu'bad, akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita pahami bersama bahwa bentuk penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah, apakah itu kuburan, manusia, pohon, batu, ataukah yang lainnya, itu tidak mesti dengan sujud atau ruku, apalagi ya dengan memohon pertolongan kepadanya. Lah, ya, sesungguhnya kaum musyrikin, notabene mereka, ya, tidaklah berkeyakinan berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah tersebut dan kuburan-kuburan yang mereka ibadahi seperti ilat selain Allah Jalla wa'ala tersebut, karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala mereka tersebut mampu memberikan rezeki, menurunkan hujan atau mengatur alam semesta. Bukan pula karena mereka, semua mereka, karena mereka sujud dan rukuk padanya lah, tetapi karena mereka menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala dalam beribadah. Ya, mereka berkeyakinan kalau beribadah di situ nanti al-wali-wali tersebut yang akan menyampaikan kebutuhan mereka kepada Allah, yang akan menyampaikan ibadah mereka kepada Allah, doa mereka akan lebih dikabulkan. Ya, mereka meminta syafaat dan tawassul kepadanya sebagaimana yang Allah terangkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah ayat yang ketiga dalam surat Az-Zumar, "Mana'budu illa liqarribuna ilallahi zulfa." Mereka menjawab, kami tidak mengibadahi mereka, kami tidak sembah mereka, tetapi kami datang kepada mereka ini agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Jalla wa'ala, karena mereka wali-wali Allah, sementara kami adalah para pendosa. Maka kebutuhan yang akan kami minta kepada Allah, kami sampaikan kepada mereka agar mereka yang menyampaikannya kepada Allah. Dan juga di dalam surat Yunus, Allah menerangkan hal yang sama, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرْهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sungguh mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat untuk mereka, siapapun mereka. Tiada yang mampu memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Jalla wa'ala. Tidak para malaikat, tidak para nabi, tidak para rasul, apalagi selain mereka. Dan mereka beralasan, ha'ulai syufa'una indallah. Mereka ini hanya sekedar pemberi syafaat, perantara kepada kami di sisi Allah. Kami tidak berkeyakinan mereka pemberi rezeki, mereka penurun hujan, mereka pengatur alam semesta. Lah, yang kami yakini hanya sebagai syufa'una indallah. Mereka sekedar perantara antara kami dan Allah. Alasan mereka tersebut, Allah katakan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan salat di situ, itikaf di situ, menyembelih di situ, nazar di situ, ya. Dan ya, menjadikan orang-orang yang telah mati di dalam kuburan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Baik. Berikut ini ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Yang pertama, tahrimul ghuluwi fil quburi bi ittikhadhiha mawatin ibadah. keharaman ghulu, ta'zim yang berlebihan terhadap kuburan dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirk, karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah akan menyumuskan manusia kepada syirik. Walaupun ibadah yang ia lakukan di sisi kuburan tersebut awalnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dia salat murni untuk Allah, dia baca Al-Quran murni untuk Allah, ya, dia menyembelih murni untuk Allah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya telah melarang. Sekian banyak ayat dan hadis dalam hal ini yang telah kita simak. Ini yang pertama. Yang kedua, karena itu akan menjurumuskan mereka ke dalam syirik, ya. Dan syaitan itu licik. Tidaklah syaitan itu menjurumuskan kepada syirik melainkan karena mereka telah membuka pintu-pintunya terlebih dahulu. Syaitan tidak akan menyeru langsung kepada syirik besar, ya, kecuali sebelumnya dia telah menyeru mereka kepada syirik kecil, ya. Seperti syaitan tidak akan langsung mengajak seseorang itu langsung berbuat zina, melainkan terlebih dahulu syaitan itu menyeru manusia untuk membuka pintu-pintu zina, zina kecil, zina mata, zina hati, zina tangan, ya. Setelah itu baru mereka sendiri akan melakukan zina besar tersebut. Nah, ya, oleh karenanya tidak didapatkan di kalangan para sahabat dahulu mereka yasinan di kuburan Nabi, ya. Mereka ratib firbe bak kuburan Nabi, enggak ada. Enggak ada yasinan di kuburan Nabi, enggak ada salawatan di kuburan Nabi, enggak ada maulidan di kuburan Nabi, enggak ada. Itu tradisi Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin jahiliyah. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi bahwa orang-orang Yahudi dan Nasara suka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang menang di antara mereka menyatakan kita akan bangunkan tempat ibadah di atas kuburan mereka ini, Ashabul Kahfi. Nabi juga bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat salat, tempat ibadah. Nah. Kemudian Nabi juga bersabda, wal muttakhidina 'alaihal masajid wal syurut. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan memberikan cahaya. Otomatis ketika di sana dijadikan tempat kuburan, dijadikan tempat ibadah, mereka ngaji 7 hari 7 malam, otomatis akan ada apa? Penerangan dengan lampu, dengan sinar, maka kena pula hadis ini. Dari berbagai sisi kena, ya, yeah. Juga demikian di kalangan tabi'in tidak pernah diketahui dalam sejarah Islam para ulama tabi'in malam Jumat yasinan di kuburan Abu Bakar, kuburan Uthman. Yuk kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yuk kita yasinan malam Jumat di kuburan mereka. Yuk kita ratib serbay di kuburan mereka. Ratib 1000, ya, ratib 3000, 4000, enggak. Tidak pula di antara mereka ada yang menyatakan ini, ya, bulan Ramadan udah masuk, Rabu terakhir, ini bulan Syakban, yuk kita yasinan, kita ziarah kubra, ke kuburan Nabi, ke kuburan para sahabat, baqi, ya. Yuk kita di sana yasinan, kita salawatan, ya. Apalagi nari-nari di sana, enggak, sama sekali tidak pernah. Nah, karena itu semua adalah tradisi Yahudi, Nasara dan kaum musyrikin yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Kirim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebab itu mereka dilaknat dan dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Dan Nabi juga memberitakan siapa saja yang melakukan perbuatan itu juga akan dikutuk oleh Allah Jalla wa'ala. La'natullahi alal yahudi wal nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. La'na Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam za'iratil quburi wal mutakhidin alihal masajid wal suruj. Hadis yang cukup jelas. Hadis ini bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang bawa, bukan Ibnu Taimiyah, bukan Syekh Albani bin Bas, Ibnu Utsaimin, la, ini hadis dari Abdullah bin Abbas, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Malik dalam muwatta'nya, oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, yang hidup sebagian mereka di abad kedua Hijriah, di ada yang di abad ketiga Hijriah, dengan sanad-sanadnya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, ibunda kita Abdullah bin Abbas dan yang lain-lainnya. Bukan produksi Wahabi, lah. Qala tsaniyah, faedah yang kedua. تحريم تنوير المقابر لأن ذلك وسيلة إلى عبادتها. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kuburan itu disinari, diberikan lampu, diberikan cahaya. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menjadi karena yang demikian itu akan mendorong manusia untuk beribadah kepada atau di sisi kuburan tersebut. Seperti yang kita katakan tadi, sebagian kuburan itu sudah seperti odong-odong. Ya, seperti odong-odong, lampu-lampu yang ada padanya. Ya, bahkan lampu yang ada di sebagian kuburan itu mengalahkan lampu diskotik. Yang tidak ada hanya penari di situ. Bahkan sebagian kuburan pun ada penari di situ, hanya saja dengan pakaian ya dan judul yang berbeda. Naam, Allahul musta'an. Qala tsalitsah, faedah yang ketiga, anal ghuluwa fil quburi minal kaba'ir. Ghulu terhadap kuburan merupakan dosa besar. Faedah yang keempat yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah anna ilatan nahyani salati 'indal qubur hiya khawfu syirki la li ajli najasah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana baina ittikhadhiha masajid wa sirajiha wa la'ana 'alal amrayn wa laysa la'nu 'ala israjiha min ajli najasah fa kadha as-salatu 'indaha. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kubur salat di kuburan bukan karena itu, karena khawfu syirik, karena Nabi khawatir akan terjadi kesyirikan, bukan karena kuburan itu tempat yang najis. Karena Nabi SAW telah melarang menyebutkan larangan salat di sisi kuburan bersama larangan beliau memberikan cahaya sinar di atas kuburan. Kedua-duanya dilaknat oleh Nabi. Sementara melakukan penerangan terhadap kuburan bukanlah sesuatu dilarang, melakukan penerangan terhadap kuburan itu bukan karena itu tempat yang najis, ya. Maka dipahami dari situ larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sisi kuburan bukan karena kuburan itu tempat yang najis, tetapi karena itu merupakan wasilah kepada syirik, apalagi memalingkan ibadah kepada kuburan tersebut. Naam. Baik. Berikut ini ya ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada beberapa faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait hukum ziarah wanita, ya. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang hukum ziarah kaum wanita kepada kuburan. Apa sebabnya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini? Karena datang beberapa riwayat yang membuat para ulama jadi berbeda pendapat di antara mereka dalam hal ini. Dan perlu diketahui kesilangan pendapat kalangan ulama terkait hukum ziarah wanita ini bukanlah masalah prinsipil. Dalam maksud dan makna bahwa yang mengambil salah satu dari pendapat tersebut dibid'ahkan dan dikatakan ahli syirik. La. Nah, jelas ya, karena ini bukan usulul aqidah. Ada empat pendapat kalangan ulama disebabkan karena beberapa hadis Nabi yang seakan-akan kontradiksi antara satu sama yang lainnya, seakan-akan. Nanti akan diluruskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin anggapan tersebut. Di antara hadis dalam hal ini adalah hadis Abdullah bin Abbas di atas tadi. Nabi menyebutkan laknat kepada zairatil qubur, jama' muannats salim, wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Ya. Demikian juga dalam hadis Ummu Athiyah yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan hina an ittiba'al janazah wa lam ya'zam 'alaina, kami dilarang mengantar jenazah, namun larangan tersebut tidak keras. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zuwaratil qubur. Baik, sementara di sana ada hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah keluar di malam hari mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat Nabi telah keluar dari kamarnya, sembunyi-sembunyi beliau menyusul dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendapati Nabi sedang berziarah ya di kekuburan Baqi'. Maka ada Aisyah pun berkata kepada Nabi, "Apa yang harus aku katakan untuk mereka jika aku wahai Rasulullah, ya, ma aqdha aqulu lakum ya Rasul?" Maka Nabi menyatakan, "Quli, katakan assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin." Juga di sana ada hadis yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuraha, dahulunya aku melarang kalian ziarah kuburan, sekarang ziarahilah kuburan, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kuburan itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah ziarah kuburan saudaranya, kuburan saudaranya. Kemudian dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibn Abi Mulaikah, bukankah Nabi SAW telah melarang ziarah kuburan? Maka beliau menjawab, Nabi telah memerintahkan ziarah kuburan setelah sebelumnya ia melarangnya. Karena beberapa hadis ini maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama terkait ziarah kuburan kaum wanita. Untuk kaum wanita, pendapat yang pertama menyatakan haram, bahwa haram ziarah kuburan untuk kaum wanita, bahkan termasuk dari dosa-dosa besar. Karena beberapa hadis Nabi dalam hal ini, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas di atas yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, oleh Imam Tirmidzi dan al-Imam Ibnu Majah. Nabi menyebut la'anallahu zairatil qubur. Laknat kepada wanita-wanita ziarah kuburan. Subhanallah. Dan penyebutan laknat terhadap suatu dosa menunjukkan dosa itu dosa besar. Pendapat yang kedua menyatakan hukumnya makruh. Makruh, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Mereka berdalil dengan hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan nuhina an ittiba' janaiz wa lam ya'zam 'alaina. Kami dilarang, kaum wanita, kami dilarang mengikut mengantar jenazah. Tetapi larangan tersebut tidak terlalu dikeraskan terhadap kami. Ini menerangkan hukumnya makruh bukan haram. Tapi nanti dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini adalah terkait mengantar jenazah ketika ia wafat, bukan ziarah kuburan. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa hukum ziarah untuk kaum wanita adalah boleh. Adalah boleh. Mereka beralasan dengan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang sedang menangis di sisi sisi kuburan bayinya yang telah meninggal. Maka Nabi berkata, "Ittaqillah wasbiri." Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu. Dia pun menyatakan, "Ilaika anni." Pergi kamu. Kamu belum merasakan kesedihan yang aku rasakan saat ini, karena ia tidak tahu bahwa yang menegurnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahukan, dia pun pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta maaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda shadamatil ula." Sabar yang dituntut dan berbuah pahala atau bernilai ibadah itu adalah di awal terjadi musibah. Nah, sisi pendalilan yang kata para ulama menjadikan dalil hadis ini sebagai dalil bolehnya wanita yang ziarah kuburan, Nabi tidak melarangnya ziarah kuburan di saat menyaksikannya, tetapi Nabi hanya memerintahkannya untuk bertakwa dan bersabar. Jelas? Juga mereka berdalil dengan hadis Aisyah ketika di malam, suatu malam hari beliau keluar dari rumahnya mengejar Nabi SAW, beliau dapati Nabi sedang ziarah kuburan Baqi'. Kemudian beliau pun berkata kepada Rasulullah, "Apa yang aku katakan untuk mereka wahai Rasulullah?" Maka Nabi katakan, "Quli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin." Doa masyhur, ya. Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kubur, kata mereka. Dan ini menerangkan bahwa bolehnya wanita ziarah kuburan. Juga dalilnya adalah keumuman anjuran ziarah kuburan, karena ziarah kuburan itu akan mengingatkan kita tentang akhirat. Pendapat yang keempat adalah pendapat yang menyatakan sunnah, bukan sekedar boleh, karena keumuman anjuran ziarah kuburan dalam hal ini. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wasahihu al-qawlul awwal." Yang sahih dari empat pendapat ini adalah pendapat yang pertama, karena beberapa alasan. Yang pertama, hadis yang menyebutkan larangan itu hadis yang sahih dan sharih. Ini derajat pendalilan yang sangat kuat, ya. Hadis yang sahih, kemudian pendalilannya pun cukup jelas. La'anallahu zairatil qubur. Ya, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW la'ana Rasulullah SAW zairatil qubur. Nabi melaknat wanita-wanita yang ziarah kuburan. Ini bunyinya jelas, gamblang. Hadis yang sahih dan pendalilannya pun sahih. Adapun dalil-dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama bahwa itu adalah makruh, ya, atau boleh, atau bahkan ada yang mendapatkan sunnah, maka Syekh menjawab hadis Ummu Atiyah yang menyatakan kami dilarang ikut mengantar jenazah tetapi tidak dikeraskan larangan tersebut atas kami, hadis tersebut tidak membahas tentang ziarah kuburan untuk kaum wanita tetapi tentang kaum wanita ikut mengantar jenazah. Bahkan hadis tersebut isyarat bahwa ziarah lebih keras lagi apabila ikut mengantar jenazah saja dilarang, apalagi yang ziarah. Naam. Kemudian beliau juga menjawab bahwa ucapan para ulama bahwa hadis yang melarang itu mansukh itu tidak bisa diterima, karena suatu dalil itu dikatakan mansukh, itu boleh dikatakan mansukh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak mungkin dipertemukan antara hadis-hadis tersebut, dan ini masih bisa dipertemukan di sini, karena yang pertama, hadis yang menganjurkan kita ziarah kuburan dengan alasan itu mengingatkan kita kepada akhirat itu untuk kaum lelaki, sementara yang dilarang undang-undang adalah kaum wanita. Nah, ya. Baik, syarat yang kedua, kita harus memastikan bahwa hadis yang membolehkan itu datang belakangan sebelum Nabi wafat, menjelang Nabi wafat, ya, ketimbang dalil yang melarangnya, dan ini tidak bisa dipastikan. Ya, bahkan hadis yang menyebutkan laknat kepada wanita yang melakukan ziarah kuburan, ya, adalah hadis yang cukup tegas. Ya. Kemudian terkait Nabi SAW tidak menyatakan ziarah kuburan itu haram untuk kaum wanita tatkala beliau melihat seorang wanita menangis di sisi kuburan bayinya yang baru meninggal dunia, tetapi Nabi hanya memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dan untuk bersabar, maka para ulama menerangkan bahwa wanita tersebut bukanlah keluar untuk ziarah kuburan dengan niat ziarah, tetapi dia keluar karena sedih, ya, dia mendapatkan musibah yang sangat menyedihkan dirinya, itu meninggal bayinya, sehingga dia tidak mampu mengontrol dirinya, tidak mampu bersabar, sehingga dia pergi keluar dari rumahnya menjenguk kuburan anaknya tersebut, ya. Dan itu pun Nabi telah katakan bertakwalah kepada Allah. Arti takwa dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Dan Nabi perintahkan untuk sabar, yang menunjukkan Nabi memerintahkan dia tidak sampai melakukan hal, tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Yang diantaranya dia datang ke kuburan tersebut. Nah, ini dua jawaban. Jawaban yang pertama, dia bukan dia keluar bukan untuk ziarah, ya, tetapi karena ziarah itu bukan hanya karena sedih, kan? Ya, karena dia memang ingin mengingat akhirat, ya. Tanpa batasan waktu tertentu, bukan hanya karena sedang sedih atau ingat ibunya saja, tetapi untuk mengenang akhirat. Tapi dalam hadis ini wanita datang ke kuburan anaknya karena memang dia sedang sedih. Yang sedang sedih, dia tidak mampu menahan dirinya sehingga dia keluar dari rumahnya datang ke kuburan anaknya. Ya, oleh karenanya Nabi tidak mengingatkannya lagi tentang hukum ziarah. Yang kedua, andai kata pun dikatakan dia sedang ziarah, maka sama sekali hadis Nabi tersebut tidak menunjukkan Nabi membiarkan dia ziarah. Buktinya Nabi telah menyatakan bertakwalah kepada kamu kepada Allah dan sabar, dan ini mencakup agar dia tetap di rumah, tidak harus keluar pergi ke kuburan. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada beliau untuk mengucapkan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin, ini adalah doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah untuk mengucapkannya kepada orang-orang yang telah meninggal. Yang pertama, kata Syekh, hadis tersebut perlu dikaji apakah yang Nabi maksud dari pengajaran doa tersebut kepada Aisyah adalah apabila Aisyah ziarah kuburan atau ketika Aisyah lewat kuburan. Banyak kemungkinannya. Dan kaedah idza ihtamal al-ihtimal ya dha'af al-istidlal. Dalil itu kalau banyak kemungkinan maknanya, maka semakin lemah pendalilan darinya untuk sesuatu makna. Ya, dari makna-makna yang ada. Sementara hadis yang menyebutkan laknat terhadap wanita yang ziarah kuburan itu hadis yang tegas. Tiada kemungkinan makna lain. Nah, sementara dalam hadis ini banyak kemungkinan, dan hadis yang banyak kemungkinan pemahaman darinya tidak bisa dijadikan untuk menolak hadis yang pendalilannya jelas, yang tiada kemungkinan lain, ya, dari makna makna tersebut. Adapun perbuatan beliau, bahwa beliau pernah menziarahi kuburan saudaranya, ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abi Abdullah Ibnu Abi Mulaikah, ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kuburan? Kemudian Aisyah menjawab bahwa dahulu Nabi memang melarang, setelah itu Nabi memerintahkannya. Maka dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, perbuatan dan ucapan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Dan ini bentuk pengagungan dan pemuliaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Aisyah di sini tidak sedang menjawab hadis Nabi yang berbunyi larangan atau laknat kepada kaum wanita yang ziarah kuburan. Karena Ibnu Abi Abdullah Ibnu Abi Mulaikah tidak menyebutkan hadis itu. Ya. Yang beliau sebutkan adalah hadis Nabi melarang ziarah kuburan. Maka Aisyah menjawab hadis tersebut. Benar, dan jawaban Aisyah benar. Karena memang di awal Islam Nabi melarang ziarah kuburan, setelah itu Nabi perintahkan, tapi itu untuk kaum lelaki, kecuali Abdullah Ibnu Abi Mulaikah membawakan hadis, bukankah Nabi melarang kaum wanita ziarah kuburan? Kemudian Aisyah menjawab, iya itu dulu, sekarang sudah diperintahkan, setelah itu Nabi memerintahkannya. Kalau demikian baru bisa dijadikan ucapan Aisyah ini sebagai nasikh yang memansuhkan hadis yang melarang wanita ziarah kuburan. Karena diantara pemansuhkan hadis itu adalah penegasan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Aisyah bukan menjelaskan tentang hadis yang melarang kaum wanita ziarah kuburan, tetapi beliau sedang menerangkan hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mulaikah bahwa Nabi melarang ziarah kuburan secara umum adalah hadis yang telah mansukh dengan perintah beliau agar kita menziarahi kuburan, karena menziarah kuburan itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Nah, jelas ya? Adapun hadis yang berbunyi la'anallahu zuwaratil qubur dengan sighah al-mubalaghah, hadis tersebut maknanya adalah wanita-wanita yang banyak, wanita-wanita yang banyak, sehingga tidak dijadikan sebagai mukhasis atau muqayyad terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zairatil qubur. Karena dengan menjadikan lafaz zuwaratil qubur sebagai lafaz yang muqayyad atau muqayyad terhadap itlaq ya dalam hadis Abdullah bin Abbas ini akan membuat kita menolak salah satu dari dua hadis ini. Dan kaedah mengamalkan semua hadis ya dengan mempertemukan antara satu sama yang lainnya itu lebih utama daripada menggugurkan salah satu darinya. Naam. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran sirah. Masya Allah, sudah berapa menit pelajaran kita? Tauhid 50. Masya Allah, sudah melebihi jadwalnya, mestinya 30 menit. Baik, kalau demikian pelajaran sirah kita tunda besok karena sudah 50 menit kajiannya, karena ba'da maghrib juga ada kajian, demikian juga ba'da isya. Baik, sekarang kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Masya Allah. Baik, pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ustaz. Mufika barakallahu. Ana mau tanya di luar tema, bagaimana sikap kita bila diundang oleh keluarga kepada undangan maulid dan bila tidak hadir akan menimbulkan fitnah, kemungkinan besar bisa terjadi marah. Mohon nasihatnya ustaz, jazakallahu khairan. Ya akhi, ya, tidaklah kita meninggalkan suatu larangan yang Allah larang, melainkan pasti ada orang yang marah dengan kita. Ya, marahnya manusia kepada kita itu bukanlah alasan yang membolehkan kita melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Ya, Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, inna ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladhina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a.